ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Usul Tsalatsah dengan syarahnya inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku. Puasanya larangan yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Kemudian Syekh rahimahullahu hafizahullah Syekh Shalih hafizahullah mengatakan hadhihi fa'idatun 'azimah. Ini adalah suatu faedah yang sangat besar, sangat agung. Lianna ba'dhan nas ya'taqiduna anna hunaka asya'a hi a'zamu al-jara'im. Karena sebagian manusia di sana meyakini bahwa di sana ada dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Wa 'azamu ma nahaa Allahu anhu. Di sana ada sebagian orang yang berkeyakinan di sana ada dosa yang lebih besar yang Allah larang darinya. Fayaqulu, kemudian mereka katakan ar-riba, seperti riba. Huwa 'azamul muharramat, az-zina ataupun perzinahan, 'azamul muharramat. Walidzalika yurakkizuna 'ala an-nahyi 'anil riba wa 'anil zina wa 'an fasadil akhlaq. Oleh karena itu, sebagian dari mereka, dakwah mereka, dia fokuskan terhadap apa? Larangan dari bermuamalah dengan cara riba ataupun larangan berbuat zina. Nah, ini adalah dosa besar, akan tetapi dosa syirik jauh lebih besar daripada itu. Demikian pula sebagian orang di zaman ini, mereka menganggap bahwasanya dosa yang paling besar adalah ketika meninggalkan salat jemaah. Nah, itu juga dosa. Ya. Akan tetapi bukan itu dosa yang paling besar. Dosa yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Dosa kekufuran. Nah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah menyebutkan yang paling pertama Allah tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, kemudian larangan mendurhakai orang tua. Kemudian wala taqtulu auladakum min amlaq min imlaq, larangan membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ya, termasuk membunuh anak-anak, wal iyad billah. Naam. Wala taqtulu an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian pula setelahnya wala taqrabu malal yatim, jangan mendekati. Itu naam, menggunakan hartanya anak yatim. Illa billati ihsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Nah, ini seluruhnya apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendahulukan larangan berbuat syirik sebelum larangan-larangan yang lain, sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya bahwa Allah mendahulukan perintah untuk mentauhidkannya sebelum perintah-perintah yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian disusul wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Nah, wabidil qurba, kemudian berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat. Nah, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan telah kita contohkan bagaimana orang-orang di masa ini ketika mereka mendengarkan ada orang-orang yang mabuk-mabukan, mereka marah. Dan itu wajar. Ketika ada orang mencuri, gairah, kecemburuan mereka bangkit, marah. Ya. Ada yang berzina lebih-lebih. Tapi ketika dikatakan di sana ada orang yang pakai jimat-jimat, atau bahkan boleh jadi dia lihat orang pakai jimat-jimat, biasa-biasa saja, tidak ada rasa kecemburuan. Atau disebutkan di sana ada orang yang ya membawa sembelihannya ke kuburan, ke sebagian pohon, biasa saja. Jadi kalau dia dengar ada orang menjudi, ada orang berzina, ya langsung ya kecemburuannya sebagai seorang muslim ya naik. Akan tetapi ketika disampaikan kepadanya orang ada orang yang berbuat syirik, ya ada orang yang melakukan sesuatu, mempersembahkan sesajennya, sembelihannya ya ke pantai, ke danau, biasa saja, bahkan boleh jadi itu dianggap sesuatu yang mereka anggap kebaikan, dihadiri, dipestakan. Nah, dianggap bagian daripada syariat. Padahal meruntuhkan syariat, meruntuhkan akidah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur dan terhapus segala kebaikan mereka. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullah, rahimahullah ta'ala, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Naam. Wa a'zamu ma nahallahu anhi asyirku. Perkara yang paling terbesar yang Allah larang adalah syirik. Kemudian beliau mendefinisikan syirik, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah di samping beribadah kepada yang lainnya. Nah, da'watu ghairihi ma'ahu. Beribadah, menyeru kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Dia mengatakan ya Allah. Dia juga mengatakan ya Abdul Qadir Jilani. Dia ruku sujudnya di masjid kepada Allah. Kemudian di waktu yang lain dia persembahkan sembelihannya ke sebagian tempat. Di kebunnya, pematang sawahnya, tengah kebunnya, di pintu empangnya, ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk penyembelihan selain kepada Allah. Itulah syirik, da'watu ghairihi ma'ahu. Itu menyeru kepada yang lain bersama dengan Allah. Hadza ta'rifu syirkih. Berkata Asy-Syaikh hafizahullah Asy-Syarih, "Hadza ta'rifu asy-syirk." Ini adalah definisi syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu menyeru, berdoa, beribadah kepada selainnya ma'ahu, bersama dengan dia juga beribadah kepada Allah. Bima'na, ay maknanya, ay yusrifa syai'un min al-ibadati li ghairillah, yaitu dia memalingkan sesuatu dari jenis ibadahnya selain kepada Allah. Min malakin min al-malaikah, baik itu kepada malaikat, salah satu malaikat di antara malaikat, dia memanggil-manggil namanya malaikat. Aw nabiyyin min al-anbiya, ataupun dia menyeru ya salah satu nabi di antara nabi. Aw salihin minas salihin, ataupun dia menyeru, memanggil-manggil dalam doanya, munajatnya, salah seorang yang dianggap sebagai orang yang salih au biniyatin au baniyatin minal baniyah ataupun bangunan baniyah, kalimat bunian bangunan di antara bangunan-bangunan yang ada, karena kadang sebagian apa ada bangunan-bangunan yang dikeramatkan. Nah, pada waktu-waktu tertentu orang kumpul di situ kemudian melakukan apa? Ibadah. Walaupun kelihatannya diembel-embeli sesuatu yang kelihatannya apa? Islami. Prasanji. Diembeli beda-beda. Nah. Panggil orang-orang yang kelihatannya apa? Bisa baca-baca. Sehingga mirip-mirip apa? Bahwa itu adalah sesuatu dari syariat Islam yang dilakukan. Jadi sebagian bangunan juga disembah-sembah oleh sebagian orang. Au ghairu dhalik au ghairi dhalika min kulli makhluqat, atau selain daripada itu dari segala makhluk. Faman sarafa syai'an min al-ibadati li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadahnya selain kepada Allah, fahadahu a'zamu ma nahallahu anhu, inilah perkara yang paling terbesar yang Allah larang darinya. Hadahu syirku, inilah dia syirik. Naam. Fa'arifu tafsir at-tauhid wa tafsir asy-syirki, maka kenalilah ilmui penafsiran itu makna tauhid dan makna syirik. Karena hunaka minan nas man yufassiru at-tauhid bighairi tafsirin, karena di sana ada sekelompok orang yang memaknai tafsir ataupun memaknai apa tauhid dengan makna yang lain. Wa man yufassiru asy-syirka bighairi tafsiri, dia menafsirkan memaknai syirik bukan dengan penafsirannya, dengan pengertiannya. Mereka hanya sebatas syirik dalam bentuk rububiyah. Kalau dia meyakini ada pencipta selain dari Allah ataupun bersama dengan Allah, nah baru syirik. Nah, adapun kalau datang di depan kuburan membawa sembelihan, membawa nazarnya, ikatannya, ya, bermunajat, itu mereka anggap bukan syirik. Itulah syirik. Nah, minan nasi man yaquluna inna syirka huwa syirku fil hakimiyah, di antara manusia ada yang berkata syirik itu adalah syirik dalam bentuk hakimiyah, sehingga mereka membagi tauhid dengan tafsir apa tauhid hakimiyah. Ini tidak ada hakim hukum kecuali hanya hukum Allah, ya, sehingga mereka kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Nah, jadi mereka mendatangkan apa? Pembagian tauhid yang tidak pernah diketahui dan disebut oleh para ulama. Tauhid hakimiyah ini. Padahal ini bagian daripada tauhid rububiyah sebenarnya. Nah. Dia memaknai syirik kufur sebatas pada masalah penetapan hukum. Nah, wa hadza dhahara al-an ma'al asaf, dan ini saat ini nampak, ini saat ini kata beliau ma'al asaf, disesalkan, ini muncul sekelompok orang yang mendakwakan masalah ini. Nah, ini mereka mengatakan bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung mereka ponis kafir. Naam. Al-hukmu bighairi ma anzal Allah naw'un min anwa'i syirki yusamma syirku ta'a. Siapa nak main anu itu? Air di. Al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum selain dengan hukum yang telah Allah turunkan. Nau'un min anwa'is syirki, ini salah satu jenis di antara jenis syirik. Yusamma syirkut ta'ah, namanya syirik ta'ah. La syakka anna ta'atal makhluk fi tahlili ma harramallah, tidak diragukan wa mentaati makhluk dalam menghalalkan ma harramallah, apa yang Allah haramkan, atau tahrim ma ahallallah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hadza nau' min asyirki, ini salah satu nau' jenis kesyirikan. Lakin hunaka ma huwa a'zamu wa huwa ibadatu ghairillahi bidzabhi, akan tapi kata beliau di sana ada yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu apa peribadatan selain kepada Allah. Bidzabhi, seperti dengan cara mempersembahkan sembelihan. Wan nadri, nazar, ya, dia datang ke kuburan sebagian orang, kemudian dia mengatakan, nanti kalau saya berhasil, saya akan datang membawa sesuatu sembelihan, ya, itu nazar namanya. Orang, sebagian orang mengatakan matinja. Naam. Wan nadhir wat tawaf, tawaf kelilingi satu tempat, kuburan atau pohon, ini tawaf, ya, tawaf di kuburan, tawaf di pepohonan. Tidak ada satupun, tidak ada satupun tempat yang disyariatkan untuk kita tawaf dan itu ibadah kecuali di Ka'bah. Naam. Maka siapa yang tawaf keliling dengan niat ibadah, keliling isan ibadahnya selain kepada Allah, dia telah mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah, dia telah terjatuh kepada syirik, dosa yang paling terbesar. Lepun dia berlari keliling satu tempat olahraga, itu kan lain, ya. Nah, tapi apa, keliling atau bahasa Arabnya tawaf dengan niat ibadah, ini tidak disyariatkan kecuali hanya di Ka'bah. Itu adalah ibadah. Naam. Jadi hadza nau' min asy-syirki. Lakin hunaka ma huwa a'zamu minhu. Tayyib. Qala wat tawaf wal istighatha. Beristighatha, memohon ghaus, pertolongan, bantuan selain kepada Allah dengan memanggil-manggil sebagian namanya orang yang sudah mati, ataupun mungkin dia masih hidup tapi dia gaib, tidak didengar, dia panggil-panggil nama tuan gurunya ataupun syekhnya. Naam. Fal wajibu ay yahdhar min asy-syirki kullihi, maka wajib bagi kita untuk mewaspadai segala macam bentuk kesyirikan. La yu'khadhu minhu wa yutraku ma huwa a'dhamu wa akhtaru min, tidak diambil darinya kemudian ditinggalkan apa yang lebih besar dan lebih berbahaya. Fala yufassaru asy-syirku bi annahu syirkul hakimiyah, maka tidak ditafsirkan syirik bahwasanya syirik adalah sebatas kepada hakimiyah fakat saja, au syirki as-siyasi, ataupun mereka katakan syirik dalam bentuk siasat politik, ya. Naam. Wa yaquluna asy-syirku bil qubur hadza syirkun za sajid ay hayyin, kemudian syirik terhadap kuburan kata mereka sajid ay hayyin, ringan. Hadhihi jara'atun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi jura'atun 'ala Allah, ini bentuk apa, jura'ah, kelancangan, ya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia katakan kalau syirik mempersembahkan sembelihan di kuburan ataupun memanggil-manggil orang yang sudah mati di kuburan itu, ini ringan saja. Yang besar itu kalau dia berhukum dengan hukum selain dari Allah. Yang besar itu kalau dia berhukum pama dengan hukum demokrasi. Kata beliau ini apa? Lancang. Ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asy-syirku a'zamu ma nahaa Allah anhu, syirik adalah perkara yang paling besar yang Allah larang. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu apa? Menyeru selain kepada Allah bersama, dan dengan itu dia juga menyeru kepada Allah. da'watu ghairi ma'ahu. Di samping dia menyeru kepada Allah, menyebut nama Allah, dia juga memanggil-manggil nama yang lain selain dari nama Allah. Hadza huwa syirku. Wa minhum man yaqul asy-syirku huwa mahabbatud dunya wa mahabbatul mal. Di antara mereka yang mengatakan syirik itu adalah cinta dunia, cinta harta. Ya. Ada pula yang berkata seperti itu. Nah. Ya, kadang sebagian di antara mereka kalau dilihat ya, usaha ya, bekerja untuk menghidupi dirinya, keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya, oh dia kata, oh ini syirik. Itu bukan syirik. Ya. Naam. Al-malu ja'alahu Allahu mahbuban hubban tabi'iyya. Harta ini telah Allah jadikan untuk dicintai dengan kecintaan yang tabi'i. Nalurinya orang senang harta. Naam, cuman ya hati-hati. Jangan sampai karena cintanya dia sama harta sehingga dia meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar apa-apa yang dilarang. Ya. Cintanya dia terhadap harta, kalau dia tidak bisa dapatkan, dia pun ya nah menggunakan cara-cara yang diharamkan, datang-datang ke dukun, ke kuburan, minta-minta, kan biasa begitu. Nah, adapun kalau dia senang harta, dia bekerja, mengerjakan yang halal, dia menjual, dia bertani, dia beternak, dia kerja di sebagian tempat yang halal, itu bukan syirik. Nah, boleh, bahkan bisa jadi dia bisa mendapatkan pahala pada pekerjaannya itu. Ya, kalau dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah buat dengan bekerja untuk menghidupi dirinya supaya tidak butuh minta-minta lagi sama orang. Dia kan bekerja, ya dia bisa memberikan jaminan kepada anak istrinya yang wajib dia jamin. Ya, dapat pahala dengan niat seperti itu. Ya, sebagaimana menelantarkan mereka dalam dosa. Kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a man yaqut. Cukuplah seorang berdosa kalau dia terlantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, berarti bekerja untuk mereka, untuk menghidupi mereka, ya, ini adalah suatu bentuk ibadah yang dengannya dia bisa dapat pahala. Nah, jadi mencintai sesuatu dari harta ini adalah, kata beliau, mahbuban hubban tabi'iyya. Itu dicintai secara tabiat biasa. Ya. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat. Wa innahu lihubbil khairi al-mal lasyadid. Sesungguhnya dia itu mencintai al-mal, harta ini, dengan kecintaan yang kuat. Itulah manusia. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawli ahabba ilaikum, katakan jika bapak kalian, anak-anak kalian, ya, sampai Allah mengatakan ahabba ilaikum, di mana sebelumnya telah menyebutkan tentang perdagangan, ya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, artinya apa? Namanya perkara seperti itu nalurinya orang senang cinta terhadap sesuatu dari harta. Naam. Ya, hanya saja itu tadi. Jangan sampai kecintaan kita berlebihan sehingga tidak kita memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam mencari harta. Naam. Ma ankara alaihim annahum yuhibbuna. Allah tidak mengingkari mereka karena mereka cinta harta, lakin angkar alaihim annam yuqaddimuna mahabbatu ala mahabbatillah, yang diingkari oleh Allah karena mereka itu lebih mengkedepankan kecintaannya dia terhadap harta daripada kecintaannya terhadap Allah. Ya, itu yang dicela. Naam. Jadi Allah tidak mencela kita, kata beliau, karena kita senang terhadap harta. Yang dicela kalau kita lebih mengkedepankan kecintaan terhadap harta daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mahabbatul mal laysat syirkan. Cinta kepada harta, ya, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, kebunnya, hanya kecintaan, itu bukan syirik, kata beliau. Laisat syirkan. Lianna hadhihi mahabbatun tabi'iyah. Kali ini masuk, kata beliau, masuk dalam golongan kecintaan secara tabi'i. Tabiat manusia seperti itu. An-nasu yahtajuna ilal mal wa yuhibbuna. Manusia kita ini butuh terhadap harta. Wa yuhibbuna. Dan mereka cinta terhadap hartanya. Mahabbatul mal laisat syirkan. Cinta terhadap harta bukan syirik. Liannahu min mahabbatil manafi'. Karena ini masuk dalam golongan cinta terhadap perkara yang bermanfaat. Allati yantafi'u bihal insanu, yang manusia bisa mengambil manfaat dengannya. Lakinna ha'ula illadzina yaquluna hadhihi al-maqala. Adapun orang-orang ini, ya, khususnya orang-orang yang sudah terasuki pemikiran-pemikiran sufi, tasawuf, nah, itu sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Naam. Baik. Lakinna ha'ula illadzina yaquluna hadhihi al-maqala, tetapi mereka ini yang mengatakan seperti ucapan-ucapan tadi, ya, imma annahum juhal, boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang jahil, lam yata'allamu, mereka tidak belajar agama, lam yata'allamu tauhid wasyirk, mereka belum ataupun tidak mempelajari tentang tauhid dan syirik, sehingga mereka pun mendefinisikan tauhid ataupun syirik bukan dengan definisinya, pengertiannya yang benar. Nah, dia katakan cinta harta syirik, sementara dia terus ke sebagian tempat kuburan-kuburan, ya, setiap saat. Wa imma annahum mu'riduna yuriduna sarfan nas an hadhihi alhaqa'iq ila asya'ihum yuridunaha. Atau mereka itu adalah mu'ridun, orang-orang yang berpaling, yuriduna sarfan nas, mereka menginginkan memalingkan manusia, an hadhihi alhaqa'iq, dari hakikat yang benar ini, ila asya'a hum yuriduna, kepada sesuatu yang mereka inginkan, wa ma'ariba yuriduna, ataupun ada keinginan-keinginan yang lain. Wallahu alam bil maqasid, dan Allah lebih mengetahui maksud dan tujuan seseorang. Naam. Al-muhimmu anna hadha laysa huwa syirk. Yang paling penting, kata beliau, senang dan cinta terhadap harta bukan syirik. Ya. Tidak pula tercela. Karena itu tabiat manusia. Yang tercela apa tadi? Kalau dia mengkedepankan apa? Kecintaannya dia terhadap hartanya daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asyirku huwa da'watu ghairillah ma'ahu. Syirik itu adalah menyeru selain kepada Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lain. Aw sarfu syai' min anwa'il ibadati li ghairillah, atau dia palingkan sesuatu dari jenis-jenis ataupun salah satu dari jenis ibadah selain kepada Allah. Kadzabihi wan nazri, seperti mempersembahkan sembelihan ataupun nazar wa du'a, ataupun doa, istighafah wal isti'anah wal iltija, ya, istighafah isti'anah, minta pertolongan dan bala bantuan selain kepada Allah. Wal iltija, ya, tempat iltijanya, tempat dia kembalinya ketika ada sesuatu, kemana dia hatinya pergi terkait kepada Allah. Ini tauhid. Ketika ada sesuatu menimpanya, ya, hatinya terkait ke sebagian kuburan, ya, oh ini karena anu ini, sudah lama tidak bawa sembelihan ke sana, sudah lama saya tidak kunjungi kuburan itu. Nah, ini apa? Tidak ada kaitannya. Nah, tapi orang yang bertauhid ketika ada sesuatu dalam keadaan yang genting, kemana dia harapan-harapannya? Dia gantungkan kepada Allah. Tauhid, keimanan. Tapi orang-orang yang ada kesyirikan bercokol dalam hatinya, macam-macam, ya, ke kuburan, ke pohon, sebagian tempat, waliyadzubillah. Naam. Wal khauf war raja, rasa takutnya, harapannya, ya, wa ghairi dzalik. Hadza huwa syirku alladhi huwa a'zamu adh-dhunub. Inilah syirik. Dosa yang paling terbesar. Da'watu ghairi ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Itu menyeru selain kepada Allah. Ya, di samping dia juga beribadah kepada Allah. Li'anna ad-du'ahu a'zamu anwa'il ibadah. Karena doa. Baik doa'ul mas'alah ataupun doa ibadah secara umum. Itu doa. Ya. Huwa a'zamu anwa'il ibadah. Adalah salah satu jenis ibadah yang paling terbesar. Itu doa. Katakan ya Allah. Nah, jangan katakan ya Muhammad. Jangan katakan ya Jibril. Jangan katakan ya Abdul Qadir Jilani. Jangan katakan seperti itu. Itu adalah seru. Seruan yang dia tujukan selain kepada Allah. Nah. Lianna ad-du'a'a huwa a'zamu anwa'il ibadati. Kama qala subhana lahu da'watul haq. Milik Allah lah da'wah yang haq. Walladzina yad'una min duni, dan orang-orang yang menyeru berdoa ataupun beribadah selain kepada Allah, la yastajibu lahum bi syai'in. Nah, mereka apa yang mereka seru itu tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan permohonan doa-doa mereka. Wa qala fad'ullah. Allah mengatakan pada Allah, dan hendaknya kalian berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan cara memurnikan, mengikhlaskan din, ibadah ini kepadanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir ya enggan, ya tidak senang. Fadu'a'u ghairillahi wasyirkul ladzi haramahullahu wa rasuluhu. Maka berdoa selain kepada Allah adalah syirik yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Amma hadhil juz'iyat. Adapun sebagian perkara juz'i. Allati yaj'alunaha hiya syirk, yang mereka jadikan. Wa itu syirik. Falaysa kadhalik. Maka tidaklah demikian. Lakin yuqal inna ba'daha juz'um minas syirki. Tapi dikatakan sebahagian dari perkara itu bagian daripada syirik. Wa inna hunaka ma huwa akhtaru minhu wa ahammu min. Dan di sana ada yang lebih berbahaya dan lebih penting. Lianna syirka yatafawut, karena syirik berjenjang-jenjang. Syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Ada syirik kecil, ART kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, sebagian perkara dalam hadis disebutkan itu syirik. Naam. Seperti Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini dilihat. Ya. Naam. Dirinci. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini juga apa? Dirinci. Tidak langsung apa? Dikatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Naam. Naam, lianna syirka yatafawut. Yatafawut, syirik berjenjang-jenjang tingkatannya. Ba'duhu asyaddu min ba'din. Sebahagian dari syirik itu ada yang lebih asyad, ada yang lebih berbahaya, ada yang lebih besar dari sebagian yang lainnya. Wal iyadu billah. Naam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, qala Syekh Hafizahullah rahimahullah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Naam. Qawluhu wa dalilu qawlu ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Qulna innad dalil ala anna a'zama ma amara Allah bihi huwa at-tauhid. Kami telah katakan bahwa ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara yang paling terbesar yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan, untuk kita wujudkan adalah tauhid. Naam. Qawlu wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'a. Thumma dzakara baqiyatal huquq. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sisa kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, seperti wabil, ya, ayat yang setelahnya atau kesambungannya dari tadi, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Naam. Jadi Allah mendahulukan perintah beribadah kepadanya. Naam. Fakaunuhu bada bit tauhid wan nahyi 'anil syirki hadza dalilun ala anna tauhidahu a'zamu ma amara Allahu bih. Maka ketika Allah, adanya Allah memulai penyebutan tauhid dan larangan berbuat syirik, ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang paling terbesar yang Allah perintahkan. Li'annahu qala, karena Allah mengatakan wa'budullah wa athbahu biqauli, kemudian Allah mengikutkan wala tusyriku bi syai'. Ini dalil apa? Yang beliau jadikan dalil bahwasanya perkara yang terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan perkara yang terbesar yang Allah larang darinya adalah perkara syirik. Naam. Wa 'azamu ma nahaa 'anhu asyirku. Karena Allah bada'a bidzalik, karena Allah memulai tauhid, wala yabda'u subhana illa bil aham fal aham, dan Allah tidak memulai sesuatu untuk dia perintahkan kecuali yang terpenting, yang paling penting. Nah, teruskan tadi, Lon. Hadza wajhu ad-dilalati min al-ayah. Ini adalah sisi pendalilan dari ayat. Ini adalah sisi apa? Pendalilan dari ayat. 6. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Si ada waktu kita baca dulu. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk kita baca di dalam salat. Baik. قال رحمه الله حفظه الله تعالى الباب الثالث ini sudah belum ya, pembahasan yang ketiga takbiratul id az-zawaid, takbiratul id, takbir-takbir tambahan pada salat id. اعلم بأن تكبيرات العيدين الزوائد في الركعتين سنة وردت بها الأحاديث. Ketahuilah bahwasanya takbir-takbir pada dua salat hari raya yang tambahan itu, takbir-takbir tambahan pada dua rakaat, yaitu rakaat pertama, rakaat kedua, adalah sunnah, hukumnya sunnah. Yang wajib dan rukun adalah apa? Takbiratul ihram. Adapun yang setelahnya, ya, yang 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua, itu adalah hukumnya sunnah. Wa nuqila an salafina salih, dan dinukilkan dari para pendahulu dari kalangan umat ini, dari kalangan orang yang saleh. Illa anna ahla al-ilmi ikhtalafu fi 'adadiha 'ala aqwalin katsira. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang jumlah, berapa jumlah. Sahuha ma waradat bil ahadith, pendapat asahuha ma waradat bil ahadith wa hiya thalathatu anwa', kata beliau yang paling sahih, yang warid datang dalam hadis, wa hiya thalathah. Naam. Kata beliau ada tiga. An-na'ul awal, yang pertama, anna Nabi sallam kabbara fil ula sab'an wa fil ukhra khamsan. Wa Nabi alaihi salatu wassalam bertakbir pada rakaat pertama 7 kali, wa fil ukhra, kemudian di rakaat kedua, khamsan, 5 kali. Warada min hadis Abdullah bin Amr. Ini disebutkan dari hadisnya Abdullah bin Amr wa Aisyah wa Sa'ad Al-Qurad wa Amr ibn Auf wa ibn Umar wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum ajma'in, wa takallamtu alaihi fil asli, dan saya telah membicarakan hadis ini ya satu persatu di asalnya kitab ini, itu pembahasan tentang asal ayat. Wasah mauqufan an Ibnu Abbas dan telah sahih mauquf dari Abdullah bin Abbas wa Abi Hurairah wa bin Umar radhiyallahu anhum. Warwi an Umar wa Utsman wa Ali wa Abi Said wa Abi Ayyub wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum wa huwa madhhabul jumhur. Nah, ini pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Tsumma ikhtalafa ahlu hadzal qaul. Kemudian para ulama tadi menetapkan 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, berbeda pendapat, berbeda paham. Hal hiya sab'un biduni takbiratul ihram? Apakah ini 7 kali selain dari takbiratul ihram? Ya. Berarti kalau dimasukkan takbiratul ihram berapa? 8 kali jadi, ya. 6. Wa hamsun bi tsaniyati dan 5 kali pada rakaat kedua biduni takbiratul qiyam au ma'aha. Demikian pula pada rakaat yang kedua yang 5 kali, apakah ini sudah masuk dengan takbir pada saat bangkit atau bersama dengannya? Ya, kalau sudah masuk berarti tinggal 4 kali ya setelah berdiri. 6. Oi. Wal aqrabu, dan yang terdekat kata beliau, anna takbiratul ihram minha. Jadi beliau merujukkan buat takbiratul ihram masuk di dalamnya. Sahih an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah. Nah, beliau kuatkan kenapa? Karena telah sahih dari Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya, mereka sahabi, sahabian. Pendapat mereka lebih dekat daripada pendapatnya yang datang setelah mereka. Naam. Kama indal firyabi yahkamil ilayhi. Jadi penulis kitab ini Syekh Bajamal menguatkan buat 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua itu sudah gabung semua. Naam, wallahu alam. Annahu tsani. Kemudian yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 4 wa 4. Tsumma aqbala alaina biwajhihi hinan sarq qala la tansu ka takbiril janaiz wa ashara bi asabihi wa qabada ibhamahu. Kata beliau bahwasanya telah warid juga bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah bertakbir 4-4. 4-4 kata beliau. Ya. Kemudian Nabi mengatakan setelah selesai salat Id, la tansu ka takbiril janaiz, seperti takbir jenazah. 4 kali ya tampaknya. Wa syara bi asabihi, bi asabihi, dan beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Wa qabada ibhama, kemudian beliau melipat yang ibu jari. La tansaw, jangan kalian lupakan, seperti ini takbir, jumlah takbir. Akhrajahu At-Tahawi fi syarhi ma'ani al-athar min hadits ba'di ashabi Rasulullah wa hasanun wa hassana isnadahu. Ini At-Tahawi menghasankan sanadnya, wa huwa kama qala. Ini warid. Jadi datang buat Nabi juga kadang kalanya Pak takbir sampai 4 kali saja. Baik rakaat pertama, rakaat kedua. Naam. Wa sifatuha yukabbiru takbiratul ihram. Sifatnya kata beliau, caranya dia bertakbir dengan takbiratul ihram. Tsumma salasan ba'da, kemudian setelah itu dia tambah 3 kali. Kan 4 kali dengan takbiratul ihram. Tsumma yaqra, kemudian beliau membaca. Tsumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir, fa yarka, kemudian ruku. Fa idza qama, jika beliau berdiri, qara, beliau membaca, tsumma yukabbir arba, kemudian beliau bertakbir. 4 kali takbir. Tsumma yarka, kemudian beliau ruku. Qala Sahani bin Mas'ud wa abtabi bi hadrah bi hadrat Hudzaifah wa Abi Mas'ud wa Abi Musa wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Wa sahha aidan an Anas radhiyallahu anhu wa Ibn Sirin wa thabat an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa bihi qala ashabu Ibn Mas'ud wa An-Nakhai wa Tsauri wa Abi Hanifah wa At-Tahawi. Ya. Artinya maknanya kalau memang ini sahih berarti boleh kita lakukan sesekali. Taratan tar. Boleh 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Kemudian suatu saat nanti ya tak kita salat Id lagi. 4 kali, 4 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, Artinya mimbab tanwi, tanawur. Sebagaimana warid dari Nabi, kadang boleh membaca Allahumma ba'id baini. Kadang kalanya juga didengar oleh sebagian sahabat. Ya beliau boleh membaca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard. Kenapa keluar? Naam. Baik. Annahu tsalits, yang ketiga kata beliau, at-takbiru yaumal fitri wa yaumal nahri tis'u takbirat. Wa takbir pada hari Idul Fitri Idul Adha, kata beliau tis'u takbirat. 9 kali takbir. Wa ihda asyarata. Kadang kalanya juga 11. Wa thalathata asyara. Kadang kalanya juga 13. Wa kullun sunnah, kata beliau seluruhnya adalah sunnah. Karena biasanya semua diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang masyhur 7 kali dan 5 kalinya. Sama dengan penukilan takbiratul jenazah, ya. Kadang kalanya beliau takbir sampai 5 kali. Kadang kalanya dari hadits Yazid bin Arqam sampai 5 kali. Walaupun yang ma'ruf hanya apa? 4 kali. Ya. Apabila kita sudah mengetahui, mengilmui bahwa ada hadits seperti ini dan disahihkan oleh para ulama, sehingga kita tidak akan cepat menyalahkan sesuatu yang tidak kita ilmui. Naam. Pama penukilan buat Nabi SAW biasa salat malamnya beliau dua rakaat, tiap dua rakaat salam. Iya. Ini yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat kita. Hadisnya juga di muttafaqun alaihi. Kadang kalanya beliau 4 rakaat baru sah salam, ya. Naam. Kadang kalanya kalau kita laku 4 rakaat di sebagian tempat, mungkin orang akan mengingkari kita. Kenapa? Dia tidak tahu. Tapi ketika diilmui, disampaikan kepada masyarakat, tidak ada yang protes. Kenapa? Taratan wa tar. Kita lakukan ini. Ya, nah. Yang penting, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ataupun tidak ada para ulama yang mendahului dia. Ya, minimal. Ya, ada orang-orang ulama yang mu'tabar keilmuannya. Nah. Taib. Qala akhrajahu Ibnu al-Mundhir fil Awsat bi sanadin hasan, dengan sanad yang hasan, kata beliau Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma wallahu alam. Al-Muadzin. Kenapa? Kenapa? Benci. Sah solatnya. Kalau sekadar sah. Kenapa jengkel? Siapa yang cari yang tidak jengkel?